Kita telah selesai dari pembahasan bab bacaan istihab, bab yang menjelaskan tentang salat istihab. Maka setelah itu al-musannif rahimahullah ta'ala berkata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab bayani syai'in min anwa' istihab, bab tentang penjelasan dari jenis-jenis sihir. Fa maksud hadza bab, yang dimaksud dan yang dibahas di dalam bab ini, al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa al-ahadith yang menjelaskan tentang contoh-contoh sihir. Contoh-contoh as-sihir. Dan telah lalu pembahasan bahwasanya hukum sihir, hukum melakukan sihir adalah syirkun billahi azza wa jalla kufur. Maka setelah itu al-musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan beberapa contoh dari as-sihir itu sendiri. Dan juga di sana ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam syariah bahwasanya itu adalah sihir, namun yang dimaksud bukan sihir yang menjadikan seorang kafir atau murtad keluar dari al-Islam, namun yang dimaksud adalah sihir bima'na lugawi, sihir dengan makna lugah, yaitu wa khafiya wa la tukfa sababu, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak nampak sebabnya. Kenami menjalan seperti mengadu domba disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai al-abhu, yaitu sihir. Namun yang dimaksud dengan al-abhu atau sihir di sini bukan maknanya bahwasanya orang yang melakukan namimah menjadi seorang sahir kafir bila azza wa jalla, bukan. Namun yang dimaksud adalah sihir secara lugawi, secara bahasa mana, yakni sesuatu yang sama. Karena yang namanya namimah, namanya mengadu domba, ini efeknya luar biasa, bisa memecah belah, bisa bahkan sampai pada batasan berperang, saling membunuh, disebabkan sesuatu yang mungkin dianggap sama, sesuatu yang mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang lazim atau biasa saja dilakukan, namun ternyata efeknya bisa sampai pada al-qatl wasafkut dima, sampai pada batasan saling membunuh, saling menumpahkan darah. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana 'Auf an Hayyan bin 'Allah haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat tarqa wat tiyara min al-jibt, qala 'Auf an 'iyafa zajru tayr wa tarqa al-qat yukhat bil-arq wal-jibnu qala al-masal ramatu syaitan isnadu jayyid. Berkata Imam Muhammad, yakni di dalam musnadnya, meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bila berkata haddatsana 'Auf, begitu pula meriwayatkan kepada kami 'Auf dari Hayyan ibnu Ala, dan meriwayatkan kepada kami Qatan ibnu Qabisah dari ayahnya, bahasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Iyafah, begitu pelapar serta tiang minal jibti, termasuk bagian dari sihir. Dan nanti kita akan jelaskan al-musarif membawakan asar yang menjelaskan makna masing-masing lafaz ini, al-iyabah, at-tarq dan at-tiyarah. Kata Rasulullah SAW, semua ini minas sihir, minal jibt. Al-jibt, sebagaimana telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, al-jibt didefinisikan oleh ahlul ilm sebagai ismun 'am lima fihi iddi'a' ilmi al-ghaib. Sebuah nama yang mengumpulkan perkara-perkara yang terkandung di dalamnya pengakuan bisa mengetahui ilmu gaib, atau biasa disebut dengan ramalan, dengan bahasa kita meramal. Maka setelah beliau rahimahullah ta'ala mengatakan hadis Nabi SAW bahwasanya al-iyabah wa-tar wa-tiyarah itu termasuk al-jib, beliau membawakan kalam salaf yang menjelaskan makna dari masing-masing kalimat tersebut. Kata beliau, fa'al'aw, berkata'aw, al-iyabah, yang dimaksud iyabah di sini adalah zajru khayr, menghardik burung. Yakni maksudnya, di antara metode ramalan orang-orang jahiliyah terdahulu, ketika mereka hendak melakukan suatu perjalanan-perjalanan safar atau hendak melakukan sebuah kegiatan yang penting, acara-acara penting, mereka biasa melempar burung atau menerbangkan burung. Dan ketika burung tersebut terbang ke arah yang mereka inginkan, depan, kanan misalnya, maka ini sebuah pertanda baik. Namun sebaliknya, kalau burung tersebut terbang ke arah kiri atau belakang, membelakangi mereka, maka ini perkara yang buruk, alamat jelek, alamat sial, sehingga dari situ mereka tidak jadi melakukan safar atau melakukan kegiatan yang mereka hendak laksanakan. Maka pada kata ini juga termasuk dari ajib, yaitu meramal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata al-watar al-khattu yukhattu bil-arq. Yang dimaksud tarq di sini juga adalah garis-garis yang terdapat pada tanah, yakni yang digambar di tanah. Di mana ketika menggambar garis-garis, maka para peramal biasanya menggambar atau meramal dari gambaran tersebut. Ini juga pada dekatnya termasuk metode ramalan minan jin. Adapun at-tiyarah, at-tiyarah di sini tidak disebutkan atau tidak au jelaskan makna dari at-tiyarah. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud at-tiyarah adalah kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, at-tasya'um bi mar'iyyin au masmu'in au ma'lum. Menganggap sial sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau sesuatu yang dia ketahui, padahal tidak ada sangkut pautnya terhadap hal-hal yang dia kira. Pemikiran contohnya, menganggap sial ketika dia melihat kejadian kaca pecah, atau tiba-tiba lewat burung tertentu, maka dia beranggapan bahwasanya ini adalah pertanda buruk, akan ada orang meninggal, akan ada musibah, banyak semakna. Maka ini juga disebut sebagai at-tiyarah. Ini disebut sebagai at-tiyarah apa? At-tatayyur. Keyakinan yang tidak ada landasannya sama sekali. Atau dengan sesuatu yang masmur, yang dia dengar. Contohnya, mendengar suara burung tertentu. Ini khurafat-khurafat yang sering ketika mendengar burung tertentu ini berarti pertanda ini akan ada orang yang meninggal atau akan ada orang yang begini dan begitu. Ini termasuk at-tiyarah. Oh maklum, atau dengan sesuatu yang diketahui. Contohnya menganggap sial waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tertentu. Misalnya bulan ini kurang pas kalau diadakan walimah atau diadakan akad nikah. Maka ini pada hakikatnya juga tiarah, menganggap sial perkara-perkara yang mereka lihat atau didengar atau yang diketahui, semisal tanggal-tanggal atau waktu tertentu, padahal tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada sangkut pautnya kaca pecah dengan kesialan yang akan terjadi. Tidak ada sangkut pautnya masalah burung lewat atau burung bersuara dengan kejadian-kejadian yang dia khawatirkan. Atau masalah tidak ada sangkut pautnya tanggal-tanggal tertentu dengan kesialan-kesialan yang muncul. Tidak ada sangkut pautnya keyakinan-keyakinan yang tanpa landasan. Makanya sepertinya adalah syirik. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Keyakinan-keyakinan tatayur itu syirik hukumnya, tidak boleh. Namun dari asal syirik, sebagian orang tua dahulu ketika hendak mendidik anaknya untuk tidak melakukan perkara-perkara tertentu, mereka justru dengan metode menanamkan kepada mereka rasa takut dan keyakinan-keyakinan kosong, keyakinan-keyakinan khurafat. Nah, dan pada hakikatnya mungkin anak tersebut terdidik dari sisi al-adab, namun dari sisi akidah rusak, sama saja. Nah, kemudian setelah itu kata al-musallim wal-jibd. Dan yang dimaksud al-jibd telah kita jelaskan definisi yang sifatnya umum. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, ranatu syaitan adalah suara-suara syaitan. Suara-suara syaitan. Karena pada hakikatnya seorang kahin atau seorang peramal, mereka tidak semata-mata bisa membaca atau menerawang yang mereka sebut dengan masa depan ataupun apapun itu, kejadian-kejadian yang dianggap orang sulit untuk diketahui atau bahkan mustahil untuk diketahui. Mereka tidak semata-mata bisa mengetahuinya dengan sematas membaca telapak tangan, membaca zodiak, tidak. Namun mereka mendapatkan yang mereka sebut sebagai wangsit atau bisikan. Maka itulah yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri. Maksudnya al-jibd atau ramalan pada kekatnya ron atau syaitan, waswasnya dari syaitan. Karena syaitanlah yang menghembus atau membisikkan kepada mereka, jin-jin mereka lah yang memberitahu. Nah, kemudian para al-Muslim wali Abi Dawud dan Nasa'i wabur-hibban di sahihi al-Muslim. Qala rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan min al-nujum faqad iqtabasa syu'batan min as-sihri zada mazad. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu-ilmu perbentangan, maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari sihir. Zada maza, bertambah ilmu sihirnya selama dia lebih mendalami atau semakin mendalami ilmu tanjim tersebut atau ilmu perbintangan itu tadi. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan itu adalah termasuk mempelajari ilmu sihir. Ilmu sihir. Dan ilmu sihir tersebut semakin bertambah ketika dia semakin mendalami ilmu perbintangan itu tadi. Namun perlu dipahami bahasanya ilmu tanji, ilmu tentang perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disilakan oleh para ulama dengan ilmu ta'fir atta wal habza fa ya ra ta'fir min akthara yu'athiru ta'firan. Yang ini yang dimaksud atau yang disebut dengan ilmu takdir, mengaitkan perkara-perkara yang terjadi di bumi dengan rasi bintang atau perkara-perkara yang terjadi di langit. Maka ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan ini yang dimaksud mengaitkan sesuatu yang terjadi di bumi dengan yang terjadi di langit. Pemahaman contohnya mengaitkan seorang masalah dia akan tertimpa kesialan atau musibah karena muncul rasi bintang demikian dan demikian, atau dia nasibnya akan begini dan begitu karena dia lahir pada waktu dan munculnya rasi bintang demikian dan demikian. Maka nasyak ini adalah syirkun billahi azza wa jalla, syirik. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di hadal hadith, ilmu tanjim yang muharram, yang diharamkan, yang tidak boleh dipelajari. Namun ilah asafi syadid, sekali lagi, justru hal-hal yang seperti ini semakin disemarakkan. Berbagai macam bentuk seruan-seruan kerusakan, baik itu al-ma'asi, wafasadil akhlak, maksiat-maksiat atau rusaknya akhlak, atau bahkan yang lebih daripada itu, keyakinan-keyakinan kufur itu gencar untuk didoktrin kepada kaum muslimin. La siyama syabab, lebih-lebih kepada pemuda. Betapa kita kalau memperhatikan upaya al-kufar terutama untuk menjauhkan syababul muslimin, generasi muda kaum muslimin, mereka gencar sekali bagaimana mereka dijauhkan dari agama mereka. Dan dibayangkan bahwasanya yang namanya kemajuan, yang namanya al-habarah, yang namanya kiblat, yang ada kiblat untuk maju, itu harus ke barat, ke orang-orang kafir. Cara berpikirnya, berpakaiannya, makannya, pendidikannya, keyakinannya bahkan. Adapun orang-orang yang kembali kepada Islam sahih wa sunnah, mereka dikatakan sebagai roji'i, orang-orang primitif, orang yang bikin mundur, orang yang enggak maju pemikirannya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, dan termasuk diantaranya adalah bagaimana kaum muslimin atau syababul muslimin banyak yang masih merasa bangga bahwasanya mereka memiliki rasi bintang tertentu, Libra, Leo, Pisces, apapun apapun itu. Mereka bangga untuk menampakkan, bahkan mengaitkan yang namanya Pisces itu patutnya atau pasnya berjodoh sama ini dan itu. Awalan hada disebabkan karena taklidul kufar. Ini disebabkan karena ikut-ikutan orang kafir. Sehingga tidak semata-mata rusak akhlak mereka, akidah mereka rusak. Yang kedua, dijahilin di al-aqidah. Jahilnya mereka terhadap ilmu aqidah. Nah, tidak mengetahui bahwasanya mempercayai hal-hal yang seperti ini adalah syirkun wa kufrun billahi azza wa jalla. Boleh seorang muslim itu mempercayai namanya rasi bintang ataupun ramalan. Nah, kata Rasulullah SAW, man adaka hilan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para siapa mendatangi peramal dengan apapun metodenya, termasuk di dalamnya dengan metode zodiak. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya meyakini terhadap apa yang disebutkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepadanya Nabi Muhammad, yakni kufur terhadap Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menjelaskan, menerangkan bahwasanya perkara-perkara gaib itu yang tahu cuma Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib langit atau di langit maupun di bumi kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian jenis yang kedua dari ilmu at-tanjim yang disebut sebagai ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir. At-ta-sin al-ya al-ya thumma ar-ra tasyir. Menasir, nah, yakni mempelajari perjalanan bintang. Karena yang namanya bintang atau definisi dari ilmu tasir, yakni mempelajari tentang perjalanan atau perputaran bintang. Dan digunakan untuk perkara-perkara yang mubah. Contohnya untuk mengetahui arah. Karena rasi bintang tertentu, misalkan itu menunjukkan arah tertentu, makanya diperbolehkan untuk seorang mempelajarinya. Bahkan pelaut-pelaut di zaman dahulu, sebelum mereka mengetahui kompas, mereka biasa melihat arah itu dengan rasi bintang. Karena rasi bintang tertentu itu melihat arah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang-bintang itulah mereka bisa tahu arah. Artinya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah untuk sebagai penentu arah, untuk penunjuk arah atau menunjukkan waktu-waktu tertentu, datang waktu tertentu, musim-musim tertentu pun seperti itu. Para petani-petani zaman dahulu terutama dari kalangan Badui, orang-orang Badu, mereka ketika hendak menanam pohon-pohon tertentu lihat rasi bintang. Lihat rasi bintang. Kalau muncul rasi bintang ini, oh berarti ini sudah masuk waktu panen atau masuk waktu menanam benih. Apa ya misalnya? Muncul pada kurun waktu tertentu. Namun tidak mengaitkan sama sekali bahwasanya yang terjadi di muka, yang terjadi di langit itu mempengaruhi apa yang terjadi di bumi. Tidak sebagaimana ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama yaitu ilmu at-ta'thir, mereka meyakini bahwasanya perkara-perkara yang terjadi di langit itu memberikan pengaruh dengan apa yang terjadi di bumi. Muncul rasi demikian, oh ini akan berpengaruh kepada nasib seseorang, akan muncul kesialan, padahal tidak ada sangkut pautnya. Nah, Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jenis yang pertama dari ilmu at-tanjim, ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, atau masalah dulunya, yang salah satu contoh dari ilmu at-tasyir, jenis ilmu yang kedua yang diperbolehkan, itu adalah untuk mengetahui cuaca, karena muncul rasi bintang tertentu, oh berarti ini sudah datang musim panas, atau musim penghujan, atau musim ini dan itu. Ini boleh. Nah, sehingga yang pertama, yakni jenis ilmu tanjim yang pertama yang disebut sebagai ilmu at-tadzir, ini yang diharamkan, bahkan syirik. Yang kedua, yaitu ilmu tafsir, maka ini diperbolehkan, diperbolehkan untuk dipelajari. Dan insya Allah akan ada babnya secara khusus yang membahas pembahasan ini. Syekh akan membawakan bab secara khusus. Namun asyarat dari hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan ilmu tanjim, mempelajari ilmu bintang, yakni yang terlarang, itu sebagai mempelajari sihir, zada mazad. Semakin bertambah ilmu sihirnya ketika dia semakin mempelajari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sahih. Kemudian kita lanjutkan, qala walinasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man aqada uqdatan thumma nafata fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraq, wa man ta'allaqa syai'an ila ilaihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang membuat simpul kemudian menghembuskannya, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan barang siapa melakukan sihir, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an ila ilaihi, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan seluruh urusannya kepada tempat dia bergantung. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan beberapa perkara, yakni menjelaskan di antara contoh-contoh bentuk sihir. Ketika ada orang yang aqada uqdatan tsumma nafatha fiha, orang yang membuat simpul kemudian menghembuskannya. Karena ma'ruf, ma'lum, yang namanya sahir, entah itu di zaman sekarang disebut dengan dukun, mereka melakukan ritual-ritual tertentu sebelum melakukan sihir. Entah itu hendak menjambi-jambi orang atau mengguna-guna orang dengan berbagai macam istilahnya, al-muhim sihir. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu, tidak semata-mata pada simbol saja, berbagai macam bentuknya, misalnya keris atau mungkin boneka ataupun apapun itu. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, kata Rasul, faqad sahara, sungguh dia telah melakukan sihir. Dan kata Rasulullah, man sahara faqad asyrak, dan barang siapa yang melakukan sihir, sungguh dia telah berbuat syirik. Dan dari hadis ini pula bisa kita petik faedah yang namanya sihir adalah syirkun billahi azza wa jalla. Karena Rasul bersabda, man sahara faqad asyrak, barang siapa yang melakukan sihir, dia musyrik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa syai'an ila ilaihi, barang siapa yang bergantung kepada suatu, maka segala urusannya diserahkan kepada tempat dia bergantung. Maka ini bayan atau penjelasan dari Rasulullah SAW, bahasanya ketika seorang itu menggantungkan segala macam urusannya kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan segala urusannya kepada tempat dia bergantung. Maka seorang yang bergantung, menggantungkan segala urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menyelesaikannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Namun barang siapa yang kalbunya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada ma'budatillah, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kuburan, kepada jimat-jimat akik, atau bahkan bergantung kepada kemampuannya, maka Allah tinggalkan. Seluruh urusannya akan diberikan kepada tempat dia bergantung. Dia bergantung kepada kuburan, maka urusannya diserahkan kepada kuburan. Dia bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, maka urusannya diserahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan Allah akan tinggalkan dia. Allah tidak akan bantu. Para siapa bahkan yang menggantungkan segala macam bentuk kesuksesan keberhasilannya pada kemampuan semata dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan kepada kemampuannya sendiri, dan Allah tidak akan bantu. Semampu apapun seseorang, ketika Allah tidak bantu, tidak akan terjadi. Maka di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini kita bisa memetik faedah wajibnya tawakal kepada Allah semata dalam segala macam urusan. Ketika masalah kita berdagang dalam urusan duniawi, masalah berdagang, melakukan atau sedang berusaha, maka tidak semata-mata kita menggantungkan pada kemampuan kita. Kita punya modal besar, insyaallah ini modal daya besar, lancar ini nanti. Tidak boleh bergantung seperti itu. Atau masalah dia mahir di dalam memutar uang, mengolah, pintar di dalam mengembangkan usaha. Malah ketika seorang itu terjun, seorang ingin berdagang dan dia punya kemampuan, tidak dia menggantungkan semata-mata pada kemampuan dirinya. Justru ini nau'un minasyir, nau'un minalitifat alillah subhanahu wa ta'ala. Terkandung di dalamnya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkandung padanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kemampuan, kemahiran, usaha, modal itu hanya semata-mata sebab. Adapun hasil tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oleh karena itu wajib bagi seorang insan ketika dia berusaha dalam hal apapun, dia wajib menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nampak di doa. Di antaranya nampaknya ketika dia berdoa kepada Allah dalam setiap urusannya. Ketika dia masalah dalam urusan dunia, contohnya dia ingin buka toko, buka usaha, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk amalan dan tawakal dia kepada Allah. Karena doa itu menunjukkan bahwasanya dia yakin apa yang dia berikhtiar di dalamnya, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehingga dia minta kepada Allah at-taisir, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia PDPD saja dalam tanda kutip atau dalam makna negatif, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana di dalam hadis ini, man ta'allaqa syai'an ghairihi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan pada tempat dia bergantung. Seorang bergantung semata-mata pada kemampuannya, maka dia diserahkan pada kemampuannya, dan Allah tidak akan bantu. Nah, begitu pula di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa dipetik faedah haramnya, tidak bolehnya untuk seorang menggantungkan kalbunya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, man tarakal asbab atau man ta'allaqa bil asbab faqad waqa'a fi naw'in min asyirk. Barang siapa yang bergantung semata-mata kepada sebab, pada kemampuan, maka dia terjatuh dari salah satu jenis kesyirikan. Wa man taraka fi'lan asbab. Namun barang siapa yang meninggalkan melakukan usaha atau tidak berikhtiar, faqad ittahama fi dini war-ra'i, maka sungguh dia telah menuduh akal, begitu pula syariat. Artinya tidak selaras dengan akal dan syariat. Orang yang semata-mata bergantung kepada kemampuan dan usahanya, ini tidak diperbolehkan. Nauun minasyirik. Namun ketika seorang itu tidak berusaha, tidak berikhtiar, semata-mata mengatakan natawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah tapi tanpa usaha, maka hadza qadhun bil 'aqli wasyara'. Ini celaan terhadap akal, begitu pula syariat. Karena secara akal, secara logika, yang namanya orang menginginkan sesuatu ya harus berusaha. Seorang menginginkan keturunan adalah dia harus menikah, menjalani sebab-sebabnya. Seorang ingin masalah usahanya lancar, dia sukses, dia harus berusaha. Seorang ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus berusaha talabul ilmi. Dia ingin menjadi orang bertakwa, menjadi seorang mukmin, maka dia harus menjalani sebab-sebabnya. Dia ingin masuk dalam jannah, selamat dari neraka, ya dia harus mau tidak mau melaksanakan sebabnya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan keharaman-keharamannya. Ini secara akal logika. Begitulah di dalam syariat pun diperintahkan untuk kita berusaha, berikhtiar. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di mana seorang mukmin dalam tawakannya itu seperti burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-thayr, taqdu khimasan wa taruhu bitala." Kalau seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kalau tawakalnya jujur, kata Rasulullah SAW, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW memperumpamakan tawakalnya mukmin dengan burung. Bagaimana burung taqdu khimasan wa taruhu bi tanah? Mereka terbang, mereka berangkat cari makan dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang sudah dalam keadaan kenyang. Artinya burung, mereka telah ditulis takdirnya, rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah yang namanya burung itu diam di sarang saja kemudian dapat rizkinya? Tidak. Mereka berburu, mereka cari makan, mereka berusaha semampu yang mereka punya dan pulang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faha kata mukmin. Maka seperti itu pula mukmin di dalam tawakalnya. Tidak semata-mata menggantungkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga melakukan ikhtiar, sebab, usaha. Nah, karena segala sesuatu pasti ada sebabnya, pasti ada usahanya. Nah. Baik. Fasyahid min hadal hadith, maka syahid atau inti dari hadith ini adalah pada bagian pertama dari hadith ini, yaitu man aqada uqdatan summa nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang membuat simpul kemudian meniup di simpul tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Maka ini salah satu contoh dari praktek-praktek sihir. Kemudian kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum mal 'adwu hiya an-namimah al-qa'idatu bainan nas, rawahu Muslim. Dan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian apa itu al-'adwu, nama lain atau istilah lain dari sihir? Yang ini kata Rasul, maukah aku beritahu apa itu sihir? Maka kata Rasul setelahnya, hiyal namimah, yaitu namimah. Al-qalatu bainan nas, menukilkan kalam antara manusia satu dengan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan salah satu contoh dari sihir al-abdu, yaitu namimah. Namimah yaitu menukilkan ucapan dari satu orang ke orang lain, mimba bil ifsad, dalam rangka untuk merusak. dalam rangka untuk memecah belah. Ini yang disebut sebagai an-namimah. Nah, namun bukan berarti sebagaimana telah kita jelaskan, bukan berarti di dalam hati ini Rasulullah SAW menyebutkan namimah sebagai al-abhu, sebagai sihir. Bukan maknanya orang yang berbuat namimah berarti dia sahir, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Namun yang dimaksud sihir atau al-abhu di sini adalah al-abhu atau sihir secara lugawi, yakni sesuatu yang samar sebabnya, namun akibatnya luar biasa. Gimana yang namanya perbuatan namimah ini seakan-akan samar, seakan-akan sebatas ngobrol biasa, seakan-akan sebatas sebagai mengisi majelis. Tapi efeknya bisa saja orang saling membunuh, saling membenci, saling tidak mau memberi salam disebabkan karena perbuatan an-namimah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjadikan an-namimah itu termasuk akbar, termasuk kabirah min kabairid dzunub, termasuk dosa dari dosa-dosa besar, termasuk dosa besar. An-namimah termasuk dari dosa-dosa besar dikarenakan efeknya yang timbul darinya, muncul perpecahan, muncul kebencian. Nah, bahkan sampai pada batasan perang, pembunuhan. Nah, fulan qala fika kada wa kada, mengatakan bahwasanya fulan, si fulan mengata-ngatai kamu atau berkata tentangmu begini dan begitu. Kemudian panas dia, cerita begini-begini. Kemudian dia ketemu orang lagi, fulan qala fika kada wa kada, orang tadi berkata tentangmu begini-begini, tambah panas, akhirnya nuansanya tidak reda, menjadi ada permusuhan. Nah, naqlul kalam min bab al-ifsad, menukilkan kalam dari satu ke yang lainnya dalam rangka menghancurkan. Nah, ini yang disebut sebagai an-namimah. Rasulullah SAW suatu ketika marra ala qabrain, melewati dua buah kuburan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berada di dua kuburan ini yu'adzaban, sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan berat sampai diadab bahkan di kuburannya. Wa ma yu'adzabani fi kadir, namun dua orang ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang besar menurut orang, yang mungkin dianggapnya biasa, anggapnya sesuatu yang sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab dua orang yang berada di kuburan itu tadi. Salah satunya kata Rasulullah SAW disebutkan sebabnya kana yamshi bin namimah, dulunya orang ini suka namimah, suka domba. Nah, usifulan gini-gini-gini, ketemu majelis lain usifulan gini-gini-gini, akhirnya pecah, akhirnya tidak mau salam, akhirnya ketika temu melengos, mau ketemu wajahnya saja tidak berseri-seri, karena masing-masing sudah tahu, oh, si fulan ternyata mengatai saya begini-begini di belakang saya, begini-begini di belakang saya. Akhirnya timbul perpecahan. Maka dengan sebab besar inilah menghancurkan persatuan, menghancurkan al-istima', bahkan sampai pada batasan al-qatl, bahkan al-qital, sakut dima', menjadikan an-namimah itu sebagai kabiratun min kabairi adz-dzunub. Oleh karena itu di antara irsyad atau bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-lisan adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan perkara-perkara baik, perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, maka diam saja. Artinya, ini adalah manhajul muslim ketika berbicara, metode atau prinsip seorang muslim ketika berbicara. Apa yang dia ucapkan, dia pikir dahulu, bermanfaat ataukah tidak? Betul ataukah tidak? Memberikan maslahat ataukah tidak? Baik itu maslahat untuk dirinya sendiri, baik itu contohnya zikrullah tabaraka ta'ala, qira'atul Qur'an, maka la syak yang seperti ini membawa kebaikan bagi dirinya, atau memberikan maslahat kepada yang lainnya, ta'limun nas contohnya, mengajarkan orang kepada al-haq, kebaikan ilmu, ini memberikan kebaikan. Atau matalan amar ma'ruf nahi munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dengan dhawabit syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'iyyah. Namun ketika dia tidak mengetahui bahwasanya ucapannya ini bermanfaat atau tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tahu ucapannya ini berbuah kebaikan atau tidak, diam saja. Nah, kami mengatirin disabab lisanin, betapa banyak orang yang terbunuh karena lidahnya. Nah, maka syarat dari hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan namimah termasuk dari bagian al-'abdu as-sihir. Namun sekali lagi yang dimaksud al-'abdu atau sihir di sini adalah bima'na al-lughah, maknanya secara bahasa, yakni sesuatu yang samar sebabnya. Nah, kemudian terakhir, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lahumā an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minnal bayani lasihra. Dan diriwayatkan pula oleh keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam penjelasan seseorang itu terdapat sihir. Sihir. Dan di dalam hadis ini maksud dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pandainya seseorang di dalam menjelaskan, pandainya seseorang itu di dalam mengemukakan sesuatu, itu bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi seseorang, dan pengaruhnya halus, pengaruhnya halus. Dan apakah ucapan dari Rasulullah SAW ini maknanya adalah orang yang pandai berbicara itu tercela karena ucapannya itu mengandung sihir, samar, tidak nampak, tapi pengaruhnya besar? Maka kata para ulama, tafsir, ada rincian. Ketika kemampuan bayangnya, kemampuan dia di dalam menjelaskan, digunakan untuk menjelaskan al-haq, kemudian diqalil batin untuk membongkar kesesatan, kebatilan, maka ini perkara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW uqtiya jawami al-kalim, Rasulullah SAW diberikan jawami al-kalim, pandai di dalam menjelaskan. Rasulullah SAW dalam hadisnya lafadznya ringkas tapi maknanya begitu dalam. Naam. Namun ketika kemampuan dia di dalam menjelaskan, atau bahasa sekarang pandai di dalam retorika, itu digunakan dalam perkara-perkara yang politik untuk menghasut kaum muslimin, atau menghasut masyarakat untuk memberontak kepada waliul amr, atau taklibul haq ilal batin, mengubah yang hak seakan-akan batin, atau sebaliknya batin menjadi hak. Kita itu harus menjadi orang-orang yang nasionalis, jangan seperti mereka yang picik pikirannya atau yang tidak nasionalis, atau ucapan-ucapan seperti ini, pandai di dalam berteorikan namun ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya kebatilan, maka ini tercela, sihir yang tercela. Nah, dan efeknya besar, di mana bisa saja pandainya seseorang di dalam retorika itu menjadikan atau memunculkan hasad, kerusakan, demo-demo, atau bahkan sampai pada batasan pengeroyokan. Oh, kita melihat du'at du'bolan dan jahil sesat, mereka ketika berretorika, mohon maaf bahasanya, sangar ya, orang terbakar, orang tersihir, padahal yang mereka sebutkan batil. Mereka menghasut kaum muslimin untuk menggulingkan pemerintah. Khuruj 'ala al-wulad, bahasa-bahasanya sangar, tapi isinya kebatilan. Nah, maka inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, yang disebut sebagai du'atun 'ala abwab jahannam. Man ajabuhum qadabu biha. Mereka adalah da'i-da'i yang menyuruh kepada jahannam. Barang siapa yang mendengar ucapan mereka, maka ditarik mereka dalam jahannam. Maka haulai maqalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwafiq. Dengan ini kita selesai dari bayan syai' min anwa' as-sihir. Adapun dari setelahnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Wa naqtafi bi hadza qadara sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu fiina.